Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana biasa kita akan membaca bersama-sama dan mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyyah, 40 mutiara hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan beliau termasuk salah seorang ulama besar dalam Syafi'i. Telah kita baca hadis yang pertama pada pertemuan terdahulu. Kita akan mengambil beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil darinya. Di antara pelajaran penting yang pertama dari hadis tersebut adalah bahwa hadis innamal a'malu binniyat sampai akhir hadis adalah salah satu hadis yang merupakan poros Islam. Sebagaimana disebutkan para ulama bahwa poros Islam ada pada dua hadis. Salah satunya hadis yang kita sedang berada padanya, innamal a'malu binniyat. Sementara hadis yang kedua adalah hadis Aisyah dengan lafaz man 'amila 'amalan laisa 'alaihi bahwa rajul, siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka dia tertolak. Hadis yang sedang kita pelajari ini merupakan umdah, merupakan pokok dari amalan hati. Urusan hati itu kaitan eratnya dengan hadis yang sedang kita pelajari. Niat ditimbang dengan hadis yang sedang kita pelajari. Sementara urusan amaliyah dari amalan yang sifatnya zahir itu dikembalikan kepada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena syarat diterimanya amalan itu ada dua. Syarat yang pertama, ada yang bisa menyebutkan? Ikhlas karena Allah, kembalinya kepada hadis innamal a'malu binniyat, amalan tergantung kepada niat. Syarat yang kedua apa? Mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kembalinya kepada hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Artinya harus sesuai dengan contoh, teladan dan bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran penting yang kedua, bahwa wajib untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana wajib pula membedakan antara ibadah dengan sesuatu yang sifatnya muamalah. Dan yang akan menjadi jurang pemisah antara niat satu ibadah dengan ibadah yang lain, antara satu ibadah dengan sesuatu yang sifatnya muamalah, jurang pemisah antara keduanya adalah niat. Dan sudah kita sebutkan beberapa contohnya. Orang mau sholat, ini sholat subuh ataukah sholat sunnah? Yang membedakannya adalah niat. Seorang mandi, dia niat mandi junub ataukah sekedar ingin membersihkan diri, berdingin-dingin, bersejuk-sejuk, akan membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Kemudian pelajaran penting yang ketiga, anjuran untuk ikhlas kata Allah Subhanahu wa taala, ada sesungguhnya amalan yang tidak dibangun di atas ikhlas kata Allah, betapapun dan berapa banyak pun amalan itu, dia tidak akan berguna dan sia-sia bagi pelakunya. Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan, kami tunjukkan, kami tampakkan kata Allah, amalan yang dulu mereka amalkan ketika di dunia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan sekian banyak amalan, sudah sholat, sudah sedekah, sudah berkurban, tapi ternyata di balik itu tidak ada keikhlasan pada amalannya. Yang ada hanyalah agar dia nampak orang yang suka berkurban. Luar biasa, masya Allah, sapinya besar lagi, sendirian, tapi ternyata di situ ada riya yang muncul. Maka Allahu Azza wa Jalla gambarkan, tadimna ila ma 'amilu min 'amalin, kami tampakkan kepada dia amalan itu. Dia sudah merasa berjuang, berkorban. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan dia menjadi debu yang berterbangan, tidak memberi manfaat. Maka di sini butuh kecerdasan. Butuh kecerdasan. Apa yang kira-kira kita dapatkan di saat kita melakukan perbuatan dengan riya, sekedar pujian di saat itu saja tidak akan berguna. Tetapi ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan pujian, namun seandainya ada yang memberi pujian atas amalan kita, maka tidak memberikan mudharat bagi kita. Bahkan yang demikian itu, amal perbuatan yang kita lakukan karena ikhlas, lalu ada orang yang memuji amalan itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tilka ajibu busyral mu'min. Itu kegembiraan yang disegerakan bagi orang mukmin. Dia bergembira, senang. Pada dasarnya orang itu disenang. Tapi di saat dia melakukan amalan, bukan yang kemudian menjadi harapan dan cita-citanya adalah sempurna itu, tidak. Dia mendapatkan kebaikan dunia, lebih-lebih lagi dia mendapatkan kebaikan akhirat. Kemudian pelajaran penting yang berikutnya adalah baiknya tata cara pengajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membagi permasalahan sebagaimana kalimat innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Telah kita jelaskan perbedaan keduanya. Innamal a'malu binniyat, larinya kepada amalan atau niat yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wa innama likulli imrin ma nawa, ini kaitannya untuk siapa amalan itu dia tujukan. Apakah karena Allah ataukah karena manusia? Ini betapa baiknya tata cara pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kebiasaan Nabi di kesempatan yang lain menyebutkan permasalahan secara global lalu kemudian dirinci. Ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Dalam benak kita terpatri dulu, ternyata ada 7 perkara yang membinasakan. Lalu Rasulullah masuk kepada rincian-rinciannya. Rasul menyebutkan talatun man kunna fihi wajada bihi halawatan iman. Ada 3 perkara, siapa yang mendapatinya pada dirinya, berarti dia telah merasakan manisnya iman. Disebutkan secara global, lalu dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian pelajaran penting lain yang bisa kita petik dari hadis yang pertama, bahwa digandengkan antara penyebutan Rasul dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada kalimat Pemakanan hijrahu ilallahi wa rasuli digandeng dengan kalimat waw. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fahijrahu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak dikatakan thumma rasuluh, kemudian Rasulnya. Seakan-akan di situ ada bentuk persejajaran, karena kalimat waw dalam bahasa Arab taqtadi at-taswiyah, menuntut adanya kesetaraan. Tapi kalau kalimat thumma sifatnya mengikuti, maka di suatu hari ada seseorang badui, orang pedalaman kampung, yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini usahakan setiap kita mendengar nama Nabi disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Satu kali dapat 10 kebaikan. Dapat 10 kebaikan. Jadi sebut di majelis ini berapa kali nama Rasul, berapa banyaknya kesempatan mendapatkan pahala itu. Dan di sisi lain, kalau kita sampai disebutkan nama Rasulullah hingga 3 kali tidak bersalawat, itu termasuk orang yang paling kikir, paling kikir. Suatu hari seorang badui datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia menyatakan, masya Allah wa syikta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki wahai Rasul. Maka Rasul membantah, bahkan ucapkan karena kehendak Allah satu-satunya, jangan digandengkan dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kira-kira apa perbedaan kalau yang tadi digandeng penyebutan Allah dengan Rasulnya menggunakan kalimat waw, pada yang kedua Rasulullah membantah mengingkarinya? Maka rahasianya adalah, kalau dalam masalah syariat, maka dia digantikan dengan kalimat waw, disejajarkan. Kenapa? Karena apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya itu yang datang dari Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Orang yang taat kepada Rasul, hakikatnya dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam urusan syariat. Tapi dalam urusan dunia, dalam perkara dunia, apa yang akan terjadi, maka tidak boleh digandengkan dengan Rasul. Contohnya begini, ada orang berkata, apakah besok kira-kira akan turun hujan? Maka ada yang menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Di zaman Rasulullah masih hidup, anggaplah misalnya di zaman Rasulullah masih hidup, ada sahabat tanya, apakah kira-kira besok akan turun hujan? Lantas ada berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka ucapan itu salah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak tahu perkara lain tentang turunnya hujan dari suatu hari. Ilmunya hanya ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada yang menyatakan, apakah ini halal atau haram? Urusan halal haram berarti kaitannya dengan syariat. Maka dijawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka itu jawabannya yang benar. Itu jawabannya yang benar. Inilah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama. Kita beranjak pada hadis yang kedua. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala An-Umar radhiyallahu ta'ala anhu aydan qala, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaa yawmin idtala'a 'alaina rajulun shadidu bayadu thiyabi shadidu sawadi ash-sha'ri laa yura 'alayhi athamu as-safari wa laa ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima salata wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa'akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Qala sadaqta. Qala fa'akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa'akhbirni anis sa'ah. Qala bal mas'ulu anha bi'aqdam min as-sa'i. Qala fa'akhbirni an amaratiha. Qala an talid al-amat rabbataha wa an tara al-ubada al-barat al-alata li'a'ashja'i yataqawaluna bin dunya thumma talaqa falabithu maliyan faqala ya umar atadri man as-sa'il kuntu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu jibril ataakum yu'allimukum dinakum rawahu muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami sedang duduk di sisi Rasulullah pada satu hari, ketika muncul kepada kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak nampak padanya bekas perjalanan. Namun tidak ada satu orang pun dari kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk kepada Nabi dan menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikatakan pula di atas kedua pahanya. Maka ia menyatakan, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah jika sanggup perjalanan padanya. Ia berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya, tapi ia membenarkan. Orang itu berkata, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasul menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ia menyatakan, engkau benar. Ia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Rasul menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Namun jika kamu tidak sanggup melihat Allah, maka ia melihatmu. Ia berkata, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Rasul menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Lantas orang itu berkata, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang muda melahirkan tuannya, dan engkau melihat orang-orang yang dulunya tidak bersandar, orang-orang yang tidak punya pakaian telanjang, orang miskin, mereka penggembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Kemudian orang itu pergi dan aku terdiam beberapa waktu. Kemudian beliau berkata, Rasulullah, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tadi bertanya? Aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau berkata, itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian mengajari urusan agama kalian. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla, ucapan sahabat Umar di dalam hadis ini, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, kami pernah bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran penting yang bisa kita petik pada kalimat ini adalah bahwa Rasulullah dan sahabatnya itu kebiasaan mereka adalah suka bermajlis ilmu. Bukan majlis bukan majelis apa namanya, majelis cerita-cerita tak karu-karuan, tapi majelis ilmu. Alhamdulillah, kita sedang membiasakan diri kita dengan amaliyah Rasulullah dan para sahabatnya yang majelis ilmu tidak tersamarkan bagi kita fadilah dan keberkahannya, agar menanamkan sakinah, ketenangan, diliputi oleh rahmat Allah, dihadiri majelis itu oleh para malaikat mendoakan rahmat dan ampunan kepada Allah, dan Allah mendikti nama kita satu persatu di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kata Umar, ketika muncul kepada kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih bersih, rambutnya sangat hitam. Di sini ada pelajaran penting bahwa mengajarkan adab di dalam belajar, adab dalam bermajlis ilmu, agar seseorang berada pada penampilan yang kelihatan rapi, bagus, bersih. Ya, ini adab yang diajarkan oleh orang tersebut yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya rambutnya itu benar-benar rapi, ya. Atau sebagian menyebutkan bahwa rambutnya sangat hitam menunjukkan dia masih seorang pemuda, bukan orang yang sudah tua dengan rambut yang sudah berubah. Sebagian menyebutkan demikian. Kemudian kata Umar, la yura alaihi athar safar, tidak nampak pada orang ini bekas safar, bekas perjalanan. Tiba-tiba saja dia ada di situ. Kalau dikatakan dia orang jauh, kemudian perjalanan dan ketemu majelis Rasulullah dan para sahabatnya, tidak nampak bekas safar. Safar dulu beda dengan safar kita sekarang. Kalau kita perjalanan naik mobil Pajero, ya, kemudian kasih sudah masya Allah tidurnya, malah kelihatan lebih segar. Tadinya di kantor bekerja seharian capek, ketika sudah perjalanan tidur enak jadi segar. Tapi kalau dulu perjalanan padang pasir terik matahari yang sangat panas, nampak mukanya menghitam, mukanya menjadi hitam, kelihatan sangat capeknya, ya, kakinya berdebu, rambutnya aur-auran, pakaiannya lusuh. Itu kalau orang sabar. Ini orang tidak nampak padanya bekas sabar. Tapi kata Umar, la ya'lifuhu minna ahadun, tidak ada satu orang dari kami yang kenal orang ini siapa. Tidak nampak dia orang dari jauh, tapi kalau dia adalah penduduk sekitar, mestinya kan kita kenal siapa orang ini. Sampai kemudian jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk langsung nempel rapat kepada Rasul. Bukan dikatakan jalasa inda Nabi, duduk di sisi Nabi. Kalau duduk di sisi Nabi, bisa di situ, bisa di situ, bisa di situ. Ini masih di sekitarnya. Tapi kalau pada rapat jalasa ila Nabi, ini munasikun, langsung menempel rapat. Makanya dikatakan dalam rapat hadis itu, asnada rubbatain ila rubbatain, lututnya itu ditempelkan dengan kedua lutut Nabi, dan ia meletakkan kedua telapak tangannya, sebagian menyebutkan di atas pahanya sendiri, begitu. Ada sebagian yang menyebutkan telapak tangan itu bukan di atas pahanya sendiri, tapi di atas paha Nabi. Artinya boleh dibilang ini sok akrab, begitu. Sok akrab, tiba-tiba pegang paha. Kenapa dia melakukan perbuatan demikian? Satu, ada pelajaran penting yang ada di dalamnya. Begitu sangat dekatnya posisi orang yang datang ini untuk merapat kepada Nabi, di sini terdapat pelajaran bahwa di dalam proses belajar mengajar, proses taklim itu disukai untuk tempat atau posisi orang yang belajar itu dekat dengan pengajarnya. Bukan duduk di pojok sana. Kenapa? Karena jarak yang dekat lebih memudahkan dalam pemahaman. Konsentrasinya lebih tinggi dalam menyerap ilmu dibandingkan jauh di pojokan. Kemudian juga, kenapa dia posisinya seperti ini, sok dekat sekali, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, atau meletakkan kedua tangannya di atas kedua tangan Rasul, ini dalam rangka at-ta'miyah, penyamaran. Satu, memang tidak nampak padanya bekas sahabat. Yang kedua, orang tidak kenal siapa dia. Tingkah lakunya juga aneh. Dan biasa sahabat sampai seperti itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agar terkesan orang ini orang seperti ini. Orang yang dari pedalaman tidak tahu tata krama dan sopan santun. Tiba-tiba kosong dekat itu. Wa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas dia menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sahabat kaget. Ini kok tiba-tiba memanggil nama ya Muhammad. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayatnya, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'dhan. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah seperti kalian memanggil satu dengan yang lainnya. Jangan. Kalau para sahabat itu manggil Rasulullah dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, atau dengan kunyah beliau. Kunyah diawali dengan kalimat abu kalau ke bapak, umu kalau ke ibu. Kunyahnya Rasulullah siapa? Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Itu sahabat. Ini tiba-tiba orang datang, ya Muhammad, panggil nama. Jangan kalian menjadikan panggilan kepada Rasulullah seperti panggilan kalian satu dengan yang lainnya. Mas Dedi, ini tidak sopan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi tidak ada masnya. Dedi, lebih aneh lagi. Ini ya Muhammad. Kenapa demikian? Sebagian ulama menyatakan bahwa satu, dia melakukan itu untuk semakin menyamarkan penyamarannya. Ini benar. Atau yang kedua rahasianya adalah bahwa malaikat tidak masuk dalam kategori larangan pada ayat tersebut. Hukum syariat tidak boleh memanggil Rasulullah dengan namanya langsung, hanya berlaku bagi manusia. Malaikat tidak terkena syariat itu. Jadi pahami ya. Wa ma'asyiral muslimin dirahmati Allah azza wa jalla. Kemudian dia menyatakan ahbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasulullah menyebutkan lima rukun Islam. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa menegakkan shalat wa tu'tiyaz zakah wa menunaikan zakat wa tasum Ramadan puasa di bulan Ramadan wa tahuddal baita fi istata'ta ilaihi sabila. Berhaji kebaik Allah dan dia mampu. Dan tadi ya, setelah Rasulullah menjawab dengan lima rukun Islam, sadaqta, aku benar. Kata sahabat, fa'ajibna lahum yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami heran ini orang datang bertanya terus membenarkan ucapan Rasul. Jawaban Rasulullah. Biasanya kalau orang bertanya itu karena tidak tahu. Aneh. Lantas dia menyatakan, fa'akbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Rasulullah menyebutkan 6 rukun iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman kepada hari akhir dan takdir baik dan buruknya. Ia kembali menyatakan sadaqta, benar kan? Penjelasan tentang agama Islam, khamsah hukum Islam yang lima. Di sini ada pertanyaan, kenapa kok syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dijadikan satu rukun bukan dua rukun? Rukun pertama kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dalam satu rukun syahadat an la ilaha illallah dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ini punya kaitan dengan sebelumnya. Kenapa dijadikan dalam satu hukum? Karena dua kalimat syahadat ini adalah syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas, yang tadi sudah dijawab. Ikhlas itu kembalinya kepada syahadat Allah ilaha illallah. Dan syarat diterimanya amalan yang kedua adalah mutabaah, mengikuti, mencontoh, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya kepada syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat ini harus berdasarkan ungkapan lisan dan keyakinan di dalam hati. Kalau sekedar mengucapkan di lisan tanpa keyakinan hati, ini syahadatnya orang-orang munafik. Mereka sudah terang-terangan bersaksi tentang wahdaniyatullah, keesaan Allah. Mereka datang malah menggunakan sumpah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka sampai sumpah. Kami bersumpah menyatakan engkau benar-benar Rasulullah. Tapi itu hanya sekedar tameng saja. Lisan mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi kalbu mereka menyembunyikan kekufuran. Dan orang munafik itu bahayanya itu lebih besar dibandingkan orang kafir tulen, kafir asli. Kenapa? Dia ini orang munafik, kalau ibaratnya ini peribahasa yang menyatakan bagaikan pagar makan tanaman. Dia ini ibaratkan duri dalam daging. Dia akan sangat mudah menggunting dalam lipatan. Dan sulit itu. Kita mau perangi pakaiannya pakaian Islam, amalannya amalan Islam, tapi dia membuat makar bagi Islam. Itu bahayanya orang munafik. Makanya sebagian sahabat ingin berkeinginan untuk membunuh orang munafik, tapi Rasulullah melarang jangan, agar tidak ada ungkapan yang menyatakan anna Muhammadan qatala ashaban. Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Itu fitnah. Bagaimana mungkin orang mau masuk Islam sementara orang yang masuk Islam dibunuh oleh Muhammad? Kaum munafikin sholat bersama Rasulullah, mereka bahkan berjihad bersama Rasulullah, tapi sholatnya itu riya. Kalau sholat isya dengan subuh itu jalan berjamaah. Ini dua waktu yang paling berat mereka untuk hadir berjamaah, karena gak kelihatan orang mau kelihatan karena riya. Mereka pergi berangkat jihad, tapi di tengah perjalanan menggembosi. Akhirnya yang kurang dari proses perjalanan ke perang Uhud itu sekian ratus pasukan. Oleh sebab kaum munafikin yang menggembosi, ini kerjanya orang munafik. Maka tidak heran kalau kemudian orang munafik Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina fid dharil asfali minan nar. Orang munafik berada pada keraknya neraka yang paling bawah, itu orang munafik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari sifat nifaq. Tapi kemunafikan mereka ini nifaq i'tiqadi namanya. Kemunafikan dari sisi keyakinan, karena ada munafik tapi sifatnya nifaq amali, kemunafikan dalam bentuk amaliyah. Nah, nifaq amali itu yang dikatakan Rasulullah ayatul munafiqi tsalatsun, tanda orang munafik ada berapa? Ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia berdusta. Kemudian apabila berjanji dia mengingkari, apabila diberi amanah dia berkhianat. Adalah kita bahas pada hadis yang lain, wa idza qasama fajara, jika dia berselisih dia fajir, melampaui batas. Ini tanda-tanda orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menyelamatkan kita dari sifat-sifat nifaq. Ini beberapa penjelasan hadis ini dan masih sangat panjang penjelasannya. Insyaallah kita rasa cukup dari waktu singkat ini. Tadi semoga faedahnya besar bagi kita semua. Tersisa sekitar 10 menit untuk mungkin melanjutkan beberapa pertanyaan yang perlu disampaikan. Yang pertama, warahmatullahi wabarakatuh. Jika dikambar dengan sejatinya itu harus, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ana sayyidu waladi adam wa la faqat. Aku ini sayyid keturunan Nabi Adam dan tidak sempurna. Artinya selawat ini dengan menggunakan sayyidina boleh diucapkan kapan saja. Namun yang tidak boleh adalah dalam selawat Ibrahim ketika tasyahud. Ketika tasyahud ini yang tidak pakai sayyidina. Mau di kapan saja kita diberi khutbah Jum'at Allah maksudnya ala Sayyidina Muhammad itu. Dan sebagaimana kita sebutkan bahwa setiap kali kita bersolawat kepada Rasulullah satu kali Allah bersolawat kepada yang sebanyak 10 kemudian yang tadi disebutkan Allah Ta'ala alam saya ilmunya belum sampai ke sana walaupun lebih jauh apakah Allah tadi datang dalam hayat Nabi. Saya sendiri belum sampai ke sana, semoga dimudahkan untuk mendalaminya lebih dalam. Apakah memang itu diwajibkan atau tidak? Ada yang lain dulu? Jika tidak, Assalamualaikum. Ketika seorang berhubungan dengan keluarga, yang disunahkan adalah sebagaimana untuk sholat. Kalau masalah mandi, boleh bagi dia untuk memilih apakah dia langsung mandi tapi resiko sendiri ketinggian tangan ataukah mandinya dia langsung itu bebas. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah mengirim istrinya, seluruh istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi. Artinya tidak langsung harus mandi setiap kali berhubungan. Namun di sini para menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diberi kekuatan dibandingkan umatnya. Kalau tidak salah ingat, saya akan lupa antara apakah menunjukkan 30 dan 40 dari ini kekuatan Rasulullah dibandingkan ini. Tapi tidak boleh kemudian kita mencela Rasulullah menyatakan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad. Jadi bebas memilih bahkan langsung mandi. Namun yang sangat ditekankan adalah berwudu dan itu disunahkan. Dan itu disunahkan bagi kedua belah pihak. Tapi juga itu tak boleh pada sholat. Yang diajukan dan cara yang benar adalah bahwa semua gerakan dan ucapan yang kita lakukan itu setelah iman, bukan berbarengan dengan iman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan iman dengan iman bukan menjadi hanya saja iman itu dijadikan sebagai iman untuk diikuti. Apa sudah semua gerakan dan ucapan kita ketika iman rukuk misalnya Allah. Kita baru beranjak dari berdiri kita menuju rukuk ketika imam sudah berada pada posisi rukuk yang sempurna. Sama juga ketika imam sujud, baru kita beranjak dari berdiri kita menuju sujud ketika imam sudah berada pada posisi sujud. Tidak berbarengan apalagi mendahului. Ya, tidak berbarengan apalagi mendahului. Termasuk juga kita ucapkan salam tadi itu sama, tetap dia berada mengikuti. Bukan berbarengan apa lagi mendahului. Disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan ala yusha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyuhabbil Allah ra'sal himar surah himar. Sangat ditakutkan, dikhawatirkan orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam Allah akan berubah, ya, kepalanya dengan kepala keledai atau bentuknya dengan bentuk keledai. Sangat ditakutkan seperti itu. Kalau kemudian ada orang menyatakan saya sering melakukan itu, tidak perlu masuk ke kepala keledai. Nah, paling tidak kata para ulama, akhlaknya akan menjadi akhlak keledai. Akhlak keledai itu apa? Keledai itu adalah binatang yang paling bodoh. Ya. Nah, mereka itu membawa di punggungnya kitab-kitab tapi tidak punya manfaat. Makanya disebutkan sebagian kisah oleh para ulama seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa di suatu hari ada seorang alim yang mengajari murid-muridnya hadis, tapi ajarnya dari balik tirai. Setiap orang murid ini belajar di balik tirai tidak pernah lihat seperti apa wajah gurunya. Lantas kemudian dia menyatakan sekarang ada hadis yang ini boleh dibilang hadis terakhir yang belum aku sampaikan kepada kalian. Maka dibacakanlah hadis tersebut. Yang dia menyatakan, aku ragu dengan apa yang ada di dalam hadis itu. Mungkinkah orang kalau dia mendahului imam dalam gerakannya akan dirubah dalam gerakannya. Dan ketika dibuka tirai pertama yang selama ini mengenai antara guru dan guru, kepada dia manusia berkata sehingga yang Bapak harapkan ucapkan salam sebelum itu sangat dibutuhkan. Jangan kita berperang. Dan banyak sekali kaum muslimin yang masih mendahului imam. Imam baru Allah takbir, dia sudah hampir nyampe ruku atau sujud, sudah berubah. Kira-kira apa manfaatnya? Orang juga tidak boleh dia keluar dari sholat berubah sebelum imamnya selesai. Ada manfaatnya, yang ada adalah perbuatan berusaha. Ada manfaatnya. Tetapi sekali lagi memang itu kembali kepada minimnya ilmu, kurangnya majlis ilmu, belajar agama bersama. Insya Allah pelan-pelan kami pasti dengan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala kita akan semakin bertambah pengetahuan sedikit demi sedikit. Di samping barokah dunia akhirat yang kita dapatkan, ini dunia. Wallahu a'lam. Kiri kanan harus boleh di kiri kanan. Tapi yang terakhir adalah dua-dua. Cukup ya. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa para pemimpin semua kalau boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.